Berlibur keluar kota apa boleh? Misal ke Jogja untuk berlibur, apakah ada tuntunan syar'inya untuk niat mengunjungi bumi Allah yang lain? Dan bagaimana jika berniat untuk apa ini? Tafakkur alam, gitu kan? Boleh saja, enggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Enggak ada masalah kalau mau ke Jogja, mau ke Surabaya, mau ke mana silakan, enggak ada masalah. Selama memang itu wilayah banyak orang Islam, enggak apa-apa. Mayoritas orang Islam ya, artinya ibadah kita tidak terganggu, tutup aurat enggak terganggu, enggak ada masalah, gitu kan? Enggak ada masalah. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, boleh saja. Tapi jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Apalagi kalau mau bertafakur, enggak apa-apa. Ada sebuah gunung yang besar, dingin, yang gitu, hijau, kita mau melihat. Bertafakur itu artinya memikirkan tentang langit, keajaiban Allah, enggak ada masalah. Orang rekreasi dari sini ke puncak, kemana, enggak ada masalah. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tapi bukan ke negara orang-orang kafir secara khusus ya, sudah saya jelaskan. Maka lebih baik diprioritaskan ke negara-negara Islam.